berbagai cerita merayu, berpijak di malam yang bertalu, masih ku memikirkan dirimu. Ku rasakan waktu berlalu tanpa senyummu, sepi yang telah penuhi hariku. Hari ini saya, aku akan pulang, berlabuh di dekat cintamu, karena pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh. Semua itu tak akan berarti selama ku jauh dari dirimu. Ku angankan waktu berlalu dengan senyummu, sepi yang tak penuhi hariku. Pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh cinta. Pernahkah kau merasa berdiri di tempat yang sama? Seperti saat ini rindukan nyaman, ku ingin segera jatuh cinta.